mapenzi maji masafi niacheni naye nawa. Mana yamenifika, yamenifika hapa. Ingawa nitakonda, nimeridhia sawa. Mana kila dakika ni wakilioni. Kukikucha machojui na kesha kulilia penzi hey. Kama kina lokosa mama ye, mama ye. Apo shida sio heshima tu, hata wana mwingia wengi hey. Mwenzenu kupenda shakata tamae, tamae. Weate kama kikuwa historia, japo sio kiro safi. Kaya nini kunganga niya biashara, tena yenye hasara. Na wala sisemi nitakuchukia, japo moyo hautaki. Kaya nini kunganga na ngangana, inachosha. Inachosha. Inachosha. Inachosha. Sindikana sawa, sina chaguo. Ana japo itanisumbua sumbua, itanikumbua umbua. Mchanga kwenye kitumbua tumbua, kwenye kitumbua tumbua. Weache kama kikuwa historia, japo sio kiro safi. Kaya nini kung'ang'ania biashara, tena yenye hasara. Na wala sisemi nitakuchukia, japo moyo